Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar ikhwah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dan telah kita jelaskan bahwa satu-satunya yang memiliki hak untuk memberikan hidayah, atau satu-satunya yang bisa memberikan hidayah itu taufik, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua, para ayah dan para ibu, pada hakikatnya mereka hanya melakukan usaha saja. Mereka hanya berusaha saja menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak mereka. Adapun hidayah, taufik, ya, di mana anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, maka ini tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka niscaya mereka akan tetap berada, ya, di dalam kesesatannya. Kemudian kata beliau di sini, ya, beliau ingin memperkuat apa yang beliau sampaikan tentang hidayah. Beliau akan membahas bahwa para nabi sekalipun, ya, para nabi sekalipun, orang-orang pilihan ini tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada anak mereka, kepada orang-orang yang mereka cintai, ya, kepada paman mereka seperti Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang sangat beliau cintai, ya. Dan demikian juga para nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak mereka. Ini untuk menegaskan kembali kepada kita pentingnya kita memohon kepada Allah hidayah. Ya, apa yang kita lakukan hanya usaha saja, namun semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan baca kitabnya. Kata beliau, "Wa hattal anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahad." Sampai para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun. Ya, di sini beliau mengaitkan hidayah dengan hidayatul taufiq. Karena memang hidayah itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada dua, ya, hidayah at-taufiq, hidayah al-irsyad, hidayatul irsyad, dan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad ini artinya seseorang itu mengajarkan, mengarahkan. Maka hidayatul irsyad ini bisa di lakukan oleh siapa saja. Yang bisa kita lakukan kepada anak kita berikan hidayatul irsyad, berupa pengarahan, berupa nasihat. Ini bisa kita berikan. Namun hidayatul taufik, yaitu anak itu mengikuti nasihat kita, anak itu mengikuti ya apa yang kita arahkan kepada mereka, ini semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau di sini hidayatul taufik. Karena hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan ya, hidayah berupa pengajaran dan penjelasan ini bisa diberikan kepada anak. Kita bisa memberikannya kepada anak, tapi taufik ini hanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullahu taala, qala Allah Subhanahu wa taala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa yunashidu ammahu Abu Talib an yaqula la ilaha illallah wa ammuhu ya'ba wa yamtani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajak paman beliau Abu Talib untuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya, membujuk pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Suatu kalimat yang bisa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela dia nanti di akhirat, yang membela pamannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak mau dia, ya. Ya'ba wa yamtani. Dia enggan dan tidak mau mengucapkannya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dia ya Maha mengetahui siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa nabi saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la tahdi man ahbab. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada ya orang yang dia cintai. Wa hawal hadis bidzalika akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Sa'id ibn Musayyib an abihi qala lamma hadrat Abu Talibul wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Sa'id bin Musayyib dari bapaknya, ya, beliau mengatakan bahwa ketika Abu Talib ya berada di ujung kehidupannya, ini menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW datang, ya, mendatangi beliau, mendatangi Abu Talib, fawajada indahu Abu Jahal. Maka kemudian dia mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal, wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah, dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Jadi ketika itu Nabi, ada Nabi, kemudian ada dua orang gembong kemusyrikan, gembong kekufuran, ya. Ada Nabi, paman beliau, dan dua gembong kemusyrikan. Ini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha innallah. Wahai pamanku, beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bersaksi bagimu, yang aku akan pakai untuk bersaksi bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk membela pamannya nanti, ya, pamanku ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Namun kemudian ya, apa yang terjadi? Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Abu Talibin, ya atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama bapakmu, yakni Abdul Muttalib? Ya. Ini menunjukkan bahayanya teman yang buruk, ya. Karena inilah maka kemudian Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat syahadah. Karena apa? Karena dibujuk atau karena ada masukan jelek dari Abu Talib, Abu Jahal, dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Makanya hati-hati berteman, dengan merasa enak aja berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya, teman yang buruk ini akan membawa efek yang buruk-buruk kepada kita. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita, membawa kita kepada kebaikan. Lihat, ya Abdul siapa? Abu Thalib, ya, tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah karena bujukan dari teman-temannya ini. Qala falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuriduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha selalu mengulang-ulang ucapan tersebut kepada pamannya. Ya, beliau mengulang-ulang ucapan tersebut kepada pamannya hatta qala Abu Thalib akhir ma kallamahum huwa ala millata Abdul Muttalib. Sampai kemudian yang dikatakan oleh Abdul Muttalib kepada mereka, ya, akhir ucapannya Abdul Muttalib kepada mereka, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Naam, fa aba an qala la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh aku akan meminta ampunan bagimu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya. Fa anzalallahu azza wa jal ma kana linabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi kaum musyrikin walaupun itu adalah orang-orang karib kerabat mereka setelah jelas bahwa mereka termasuk penduduk api neraka. Qala wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalibin faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Lihat di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, ya, kepada paman yang sangat Dia cintai. Ya, tidak bisa memberikan hidayah yang kepada paman yang sangat Dia cintai. Maka kita jangan bersedih kalau kita sudah berusaha mendidik anak, ya. Ya, ketika kita sudah diberikan hidayah sunnah misalnya, sudah berislam dengan Islam yang lebih baik misalnya. Kemudian, ya, anak kita sudah kita arahkan, kita sudah berusaha, ya, kita berdoa juga kepada Allah, tapi ternyata Allah menakdirkan dia, ya, tidak mau atau menolak dakwah yang kita berikan. Jangan bersedih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal yang sama dalam keadaan beliau seorang nabi. Ya, nabi saja seperti itu, apalagi kita. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pamannya. Nabi tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Ya. Demikian juga yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kalau ini lebih kuat lagi korelasinya. Kenapa? Karena ini hubungan antara bapak dan anak. Antara orang tua dan putranya. Kalau tadi kan antara keponakan dan paman, enggak bisa dia memberikan hidayah. Ya, ini antara anak, bapak dan anak. Qala huwa nabiyullah Nuh alaihi salam. Ya. Yulihu ala waladihi wa yaqulu lahu ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Coba perhatikan bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam membujuk putranya. Ya, beliau mengatakan kepada putra beliau, ya bunayya, wahai putraku, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Naiklah engkau bersama kami. Jadi ceritanya ketika itu sudah mulai terjadi banjir bandang. Banjir yang sangat besar. Ya, banjir yang sangat besar. Ya. Ketika itu Nabi Nuh alaihi salam berusaha. Nabi Nuh alaihi salam berusaha untuk membujuk anaknya agar ikut. Untuk mengikuti beliau naik ke atas kapal, ya. Karena nanti kan terjadi banjir bandang, semua orang yang beriman naik ke atas kapal mereka akan selamat, adapun orang-orang yang kafir, ya, mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari naik bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Ya. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala ma arada li hadzal walad al hidayata. Akan tetapi, ya, walaupun sudah dibujuk oleh bapaknya, ya, anak ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan untuk memberikan hidayah kepada anak tersebut. Maka dia mengatakan, anak tersebut mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan mencari pelindungan kepada gunung yang dia akan menjagaku dari air, dari banjir. Jadi ajak bapaknya untuk naik ke atas kapal, tapi dia lebih memilih untuk naik ke atas gunung. Faqala lahu abuhu qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mauj fa kana minal mughraqin. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Nuh mengatakan la asima al-yawm min amrillah, tidak ada yang bisa memberikan penjagaan hari ini dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dari keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang dirahmati olehnya. Wahala bainahumal mauj fakana minal muqraqin, maka gelombang pun menjadi penghalang antara mereka berdua dan anaknya Nabi Nuh alaihi salam, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ya, lihat Nabi Nuh alaihi salam, apa kurangnya? Nuh alaihi salam, ya, seorang nabi, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk rasul ulul azmi. Akan tetapi anaknya tidak bisa beliau berikan hidayah. Ya, bahkan lebih memilih untuk bersama orang-orang kafir dan tenggelam bersama mereka. Qala wa hina idzin ta'khudhu Nuhan alaihi salam asy-syafaqatu fa yaqulu munadiyan rabbah. Maka ketika ini Nuh pun terpengaruh dengan kasih sayangnya kepada anaknya. Dia pun kemudian, ya, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku itu termasuk dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah hakim yang terbaik. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, ya, seakan-akan bertanya kepada Allah, kenapa? Ya, kenapa putra beliau tidak diselamatkan? Padahal sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan menyelamatkan keluarga beliau. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihissalam, ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, wa inni ya a'idhuka an takuna minal jahilin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihissalam, wahai Nuh alaihissalam, ya, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu yang layak untuk diselamatkan. Ya, artinya janji Allah untuk menyelamatkan keluarga Nabi Nuh, yakni dari kalangan orang-orang yang beriman. Innahu amalun ghairu salih, perbuatan yang dia lakukan bukanlah perbuatan yang saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, janganlah engkau mempertanyakan tentangku apa yang tak kau miliki ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, aku ingatkan engkau agar engkau tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat kebodohan. Fayatadiru Nuhu alaihi salam qailan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya, kemudian Nabi Nuh pun meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bertanya kepadamu apa yang tidak aku miliki ilmunya. Wa ila taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin, apabila engkau tidak mengampuniku dan merahmati diriku, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kejadian, ya, pada Nabi Nuh alaihissalam dan putra beliau. Beliau alaihissalam berusaha bagaimana agar putranya ini diselamatkan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada putra beliau, maka, ya, putra beliau pun, ya, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga, ya, contoh yang ketiga yang diberikan oleh beliau, ini tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk memberikan petunjuk kepada bapaknya, mengajak bapaknya, ya, untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala. Kalau tadi hubungan antara bapak dan anak, sekarang anak ke bapak. Anak yang berusaha untuk memberikan petunjuk kepada bapaknya. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada bapaknya. Wahahuwa al-Khalil Ibrahimu yunashidu abahu fayakul ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Dia mengatakan kepada bapaknya, ya abati. Unzuru barakallahu fikum, ya, ini adab yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati itu dalam bahasa Arab, ya, panggilan yang menunjukkan pemuliaan, yang menunjukkan kasih sayang dan penghormatan. Bukan ya abi tapi ya abati. Ya, dia lebih kuat daripada sekedar lafaz ya abi, ya abati. Jadi walaupun orang tua kita kafir, ya, tetap kita harus menghormati dan memuliakan mereka sebagai orang tua. Ya, tidak kemudian karena dia kafir dipanggil dengan panggilan yang jelek. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil bapaknya yang masih kafir. Qala ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la tughni anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada dirimu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Duhai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, aku akan tunjukkan bagimu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, ya, kalau bahasa kita mungkin wahai ayahanda, janganlah engkau beribadah kepada syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan ini adalah bermaksiat, durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun min Ar-Rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan engkau ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, maka engkau pun menjadi, ya, teman bagi syaitan. Ya, coba lihat bagaimana upayanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membujuk bapaknya agar tidak beribadah kepada berhala. Fabimadza ajaba hadzal ab ala ilhahil khalil alaihissalam wa huwa yad'uhu wa yunadihi ya abati ya abati ya abati ya abati. Maka apa yang dijawab oleh sang bapak atas bujukan Al-Khalil alaihissalam ketika dia mengajak, ketika dia membujuk dengan ucapan yang demikian mulia, ya abati, duhai ayahanda, wa abati, ya abati, imtana'a ghayatal imtina. Dia tetap tidak mau untuk mengikuti bapak anaknya. Wa aba asyaddal iba, dia menolak dengan penolakan yang demikian kuat. Bal wa haddada waladahu biqaulihi araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apakah engkau wahai Ibrahim membenci sesembahan-sesembahanku? Apabila engkau tidak berhenti, maka aku akan balik mencercamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku, ya, dalam waktu yang lama. Ini respon dari bapak beliau. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusaha untuk mengajaknya dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Fa subhanallah, ya. Fa haqqan innal hadi huwallah. Maka subhanallah, ya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala lah sebenar-benarnya pemberi hidayah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya pemberi hidayah. Ya, kita lihat Nabi Ibrahim saja tidak bisa memberikan hidayah kepada ya kepada bapaknya. Kemudian kasus yang selanjutnya. Ya, kasus yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini menunjukkan keberhasilan seorang bapak ya atau kasus yang keberapa ini? Yang ketiga ini, yang keempat ini. Kalau kasus yang keempat ini menunjukkan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seorang anak. Kalau tiga kasus sebelumnya ini, kita menyebutkan tentang ketidakmampuan seseorang untuk memberikan hidayah. Ya, bahwa Allah lah yang Allah menolak untuk memberikan hidayah. Maka kasus yang akan kita sebutkan, ini sebaliknya. Allah berkenan untuk memberikan hidayah kepada seorang anak. Wandur ila hadal ab. Wa qorona bainahu wa baina Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Maka perhatikanlah bapaknya Nabi Ibrahim tadi. Lalu bandingkan dengan Ismail putranya. Ibrahim punya bapak, ya, bapaknya tidak diberikan hidayah, kemudian dia punya anak, anaknya diberikan hidayah, yakni Ismail alaihissalam. Qala Ismail shadiqul wa'di alaihissalam yaqulu lahu abuh. Maka Ismail yang menepati janjinya, ini panggilan bagi Ismail, shadiqul wa'd, ya. Yaqulu lahu abuhu, bapaknya mengatakan kepada dirinya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka, ya, kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Jadi Ibrahim alaihissalam, ya, yang namanya mimpi para nabi, ini adalah wahyu. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau menyembelih putra beliau Ismail. Lalu beliau bertanya kepada Ismail, "Fanzur madza tara?" Kemukakan apa, bagaimana pendapatmu terhadap mimpiku ini? Fa subhanallah al-hadi wa subhana man anzala as-sakinata 'alal qulub. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan hidayah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan pada hati manusia. Yaqulu Ismail alaihi salam. Maka Ismail alaihi salam mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, maka niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Fahaqqan innahu layyakuna minas sabirin illa ila sya'allahu subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan benarnya bahwa tidak ada, ya, tidaklah dia bisa menjadi orang yang jujur kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi alladhi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mematikan, ya, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa hidayah itu ada di tangan Allah, ya, yang memberikan pengarahan, ya, atau yang berdakwah itu satu orang, ya, tapi dia berdakwah kepada dua orang, yang satu bapaknya, yang satu anaknya. Kepada bapaknya Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah. Padahal dia kepada bapaknya dia nggak bisa ngasih hidayah, ya, Allah tidak berkehendak untuk memberikan bapaknya hidayah. Tapi kepada anaknya Allah berkehendak untuk memberikan hidayah. Ya, padahal sama-sama yang mengajak pada kebaikan ini satu orang, ini Ibrahim. Ya enggak? Tapi kepada bapaknya tidak berhasil, kepada anaknya berhasil. Ini menunjukkan bahwa bukan karena faktor Ibrahimnya. Ya, bukan karena faktor Ibrahimnya seseorang itu mendapatkan hidayah, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia kepada bapaknya enggak bisa, ya, tidak diterima dakwahnya, tapi kepada anaknya, anaknya menerima dengan penuh kesabaran. Ya. Maka kita kembali diingatkan di sini bahwa yang bisa memberikan hidayah adalah Allah. Sebesar apapun upaya bapak dan ibu, ya, untuk mengajak kebaikan kepada anaknya, mereka tidak akan mampu kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala subhana man akhraja imam at-tauhid. Ya, Ibrahim alaihi salam, ya, min sulbi rajulin kafir, ya, falillahil halqu wal amru. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan seorang imam tauhid, ya, dari tulang sulbi seorang laki-laki yang kafir. Jadi bibitnya Ibrahim itu, ya, Ibrahim alaihissalam, bibitnya Nabi Ibrahim adalah seorang laki-laki yang kafir. Adalah seorang laki-laki yang kafir. Bapak beliau kafir. Ya, sehingga bukan celaan, ya. Bukan celaan kalau kemudian ayahnya adalah seorang yang kafir. Ya, kadang-kadang kita ketika menyampaikan hadis yang sahih, ya, tentang kekafiran bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Ya, sebagian orang marah kalau kita katakan misalnya bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini musyrik misalnya, marah sampai di demo sampai nggak boleh, ya, bikin kajian sampai diusir dari masjid. Nah, ini Imam Mutauhid Nabi Ibrahim Alaihissalam lahir dari tulang sulbi seorang, ya, laki-laki yang kafir. Maka ini bukan suatu celaan sama sekali. Ya, kafirnya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan celaan bagi Nabi Ibrahim. Ya, atau kafirnya bapaknya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ya, menurut pendapat kebanyakan para ulama, ini bukan celaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wa ila rabbinal muntaha fi kulli syai' wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Allah lah segala sesuatu itu berakhir. Artinya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi jangan bersedih kalau misalnya anak kita sudah kita rawat, sudah kita didik, ya. Kemudian Allah berkenan untuk Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah darinya. Ya sudah, ya, yang penting kita sudah berusaha. Ya, bersedih boleh, tapi jangan kemudian sampai kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Ya, demikian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk memberikan hidayah. Qala fa mahma kunta ayyuhal ab wa anti ayyatuhal wa mahna wa mahma, ya, balagtuma falan tamlika min amri hidayatin hidayati auladikuma syai'an. Maka perhatikan ini para bapak dan para ibu, ya, bagaimanapun kalian berusaha, ya, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kalian, maka kalian tetap tidak menguasai hidayah bagi anak-anak kalian. Kalian tidak menguasakan hidayah kepada anak-anak kalian. Kalian tidak memiliki wewenang sama sekali untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kalian. Wa innama hiya faqat asbab yukhadhu biha. Hanya saja yang kalian lakukan ini hanya sebab yang kalian perbuat, yang kalian ambil. Wa turukun tuslak, dan dia merupakan jalan atau metodologi yang kalian tempuh. Ya. Wa masaliku taltamis, dan ini adalah jalan yang kalian jalani. Wa in kunta nabiyyan rasulan, wa in kunta siddiqan nabiyyan, wa in kunta malikan minal muluk, wa sayyidan minas sadat, wa aziman minal udhama. Iqra qaulallah ta'ala fi sya'ni Ibrahim wa Ishaq alaihimassalam, haitsu qala ta'ala wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Ya. Kata Allah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, ya, ingatlah walaupun engkau seorang nabi dan rasul, walaupun engkau adalah seorang yang siddiq dan seorang nabi, walaupun engkau seorang raja dari para raja, walaupun engkau seorang pemuka dari para pemuka, walaupun engkau adalah seorang yang agung dari orang-orang yang agung, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan Ibrahim dan Ishak alaihimassalam ketika Allah mengatakan wa min dzurriyyatihima muhsin wa dzalimun li nafsi. Di antara keturunan mereka berdua, yakni keturunannya Ibrahim dan Ishak, ada yang berbuat muhsin, berbuat ihsan, dan ada juga yang mendzalimi dirinya sendiri. Ini dua nabi yang mulia. Dua nabi yang mulia, yakni Ibrahim alaihissalam dan juga Ishak alaihissalam. Di antara anak-anaknya ada yang muhsin, ada yang saleh, dan ada juga yang mendzalimi diri mereka, artinya menjadi pelaku perbuatan dosa. Ya. Jadi ini keadaan mereka, ini keadaan mereka, keadaan para nabi, ya. Mereka di mana anak keturunannya saja ada yang apa? Ada yang kemudian menjadi pelaku dosa. Ya, jadi jangan bersedih. Apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya, menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua hanya mampu untuk berusaha saja. Namun ya, dia menjadi soleh atau tidak dikembalikan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan contoh lagi tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau sejak kecil terpisah dari bapaknya, nggak ada yang memberikan perlindungan kepada beliau. Bahkan beliau pernah terjerumus ke dalam lingkungan yang demikian parah, masuk penjara beliau. Ya, di mana di penjara itu kebanyakan keadaan manusia mereka adalah pelaku kejahatan. Tapi tidak ada yang kemudian berhasil merusak Yusuf alaihissalam. Walaupun di penjara banyak orang-orang yang rusak, tapi tidak ada yang kemudian menyebabkan Yusuf ikut-ikutan rusak. Kata beliau, "Wandur jayyidan wa fakir bi aqlika wa qalbika fi Yusuf alaihissalam. Innahu wadhi'un wa wasimun wa jamilun fi ghayatil jamal." Coba engkau pikirkan, coba Anda pikirkan dengan baik, dengan akal dan hati Anda, tentang Yusuf alaihissalam. Ya, beliau adalah sosok yang bersih, sosok yang gagah dan tampan, fi ghayatil jamal. Bahkan dia termasuk, ya, dia berada di puncak ketampanan. Beliau berada di puncak ketampanan. Bal ajmalu khalqillahi minal bashar. Bahkan Yusuf alaihissalam adalah, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tampan dari kalangan manusia. Utiya syatrul hasan, syatrul husni, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah diberikan separuh ketampanan manusia sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yulqa fi ghayabatil jubb. Nabi Yusuf alaihi salam pernah mengalami, ya, dilemparkan ke dasar sumur. Yaltaqithu ba'du sayyara, kemudian dia dipungut oleh serombongan orang. Yuba' fi aswaqir raqiq wal abid, lalu dijual di pasar budak. Yukhadhu ila qusuril muluk haitsul fitnah, kemudian dia dibawa ke istana raja, ya, sampai terjadinya fitnah di mana imra'atul aziz turawiduhu an nafsiha. Ya, di mana istrinya al-aziz, pembesar Mesir, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, fayakba wayam tani, akan tetapi dia tidak menanggapi godaan tersebut. Thumma ilal sijni bil adisinin fi awsatil khamariyin wal lusus wa ahlil ijram. Kemudian ketika dia menolak godaan dari wanita tersebut, dia pun dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun. Beliau berada di tengah-tengah para peminum khamar. Beliau berada di tengah-tengah para pencuri. Beliau berada di tengah-tengah para kriminal. Wa hadza takunu sujun, as-sujun fil ghalib, sujunul al-jinayat au al-janain. Ya. Demikianlah keadaan penjara pada umumnya. Ini penjara para pelaku kriminal. Isinya, ya, para penjahat. Isinya adalah para perampok, para pencuri, orang-orang yang jahat, ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di tengah-tengah mereka. Ya. Qudhifa Yusuf alaihissalam fi hadhil awsat, fatara man hafizah. Ya. Maka Nabi Yusuf pun terjerumus di tengah-tengah lingkungan yang demikian. Maka coba perhatikan siapa yang menjaga beliau. Tara man alladhi dafa'a anhu syarral asrar wa qaidal fujjar. Coba perhatikan siapa yang menjaga beliau. Ya, yang menjaga beliau dari kejelekan orang-orang yang paling jelek dan dari tipu daya orang-orang pelaku dosa. Tara man kasahu bil ilmi wal hilm ma'al jamali wal baha. Coba perhatikan siapa yang telah menyelubungi beliau dengan ilmu dan kelemah lembutan. Ya, bersama dengan ketampanan dan kegagahan beliau. Wa huwa wadihun wahidun gharibun taridun la abba ma wala umma wala akha ma wala ukhta wala amma ma wala khala wala aqariba lahu wala ajdad. Ya. Beliau dalam keadaan terasing di sana, hanya sendirian saja dalam penjara. Beliau tidak ditemani oleh bapaknya, beliau tidak ditemani oleh ibunya, beliau tidak ditemani oleh saudaranya laki-laki atau perempuan, beliau tidak ditemani oleh pamannya baik dari sebelah bapak maupun dari sebelah ibu. Tidak ada satu kadip kerabat pun yang mengiringi beliau dalam penjara. Tidak ada kakeknya di sana untuk bersama dengan beliau. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, di penjara tidak ada seorang pun yang bersama beliau alaihi salam. Kemudian kata beliau, ya, "Man alladhi 'allama?" Maka siapa yang mengajari Nabi Yusuf alaihi salam? "Man alladhi zakka?" Siapa yang mensucikan diri Nabi Yusuf alaihi salam? "Man alladhi rabba?" Siapa yang mendidik Nabi Yusuf alaihi salam? "Wa man alladhi ra'a?" Dan siapa yang merawat Nabi Yusuf alaihi salam? Ya. Ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan dan penjagaan. Ya. Maka jawabnya tidak lain dan tidak bukan innahu Allahu subhanahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang memberikan beliau petunjuk, yang memberikan merawat beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dia adalah sebaik-baik penjaga dan yang paling berlimpah kasih sayangnya. Ya, jadi lihat Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara tapi tetap terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala, bukan bapaknya, bukan ibunya. Ya. Jadi kalau misalnya saya pernah dapatnya, ya, sebuah berbagi faedah saja. Ada seorang ibu, ya, seorang wanita muslimah, awal dia menikah dengan seorang laki-laki non muslim. Kemudian laki-laki non muslimnya ini apa? Masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian terjadi perceraian antara dia dan suaminya tadi yang non muslim, yang muslim tapi sudah masuk Islam, ya. Nah, kemudian ternyata sang suami ini, ya, suaminya orang luar negeri, ya. Kemudian diambil anaknya, dibawa ke kampung halaman bapak, ya. Sedangkan ibunya ini enggak bisa kemana-mana lagi dia, ya, karena untuk ke luar negeri mungkin dia tidak punya kondisi keuangan tidak memungkinkan. Nanti tanya, "Bagaimana Ustadz, apa yang bisa saya lakukan? Saya benar-benar dijauhi dari anak saya dan mungkin suami saya sudah kembali lagi, sudah keluar dari keislamannya dan lain sebagainya." Maka kita katakan, "Ibu banyak-banyak doa." Ya, dalam kondisi seperti ini, yakinlah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, anak-anak ibu akan tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, ya, tinggal di penjara, enggak ada yang membimbing, enggak ada yang merawat, enggak ada yang menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa Musa alaihi salam tiflun rodi. Kemudian beliau memberikan contoh yang selanjutnya. Ya, ini tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, ya, ketika beliau masih di masa persusuan, beliau dihanyutkan oleh ibunya, ya, melalui sungai. Karena waktu itu ada perintah dari Fir'aun untuk menyembelih anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh ibunya dengan cara apa? Dihanyutkan ke dalam sungai, dimasukkan dalam peti lalu dihanyutkan dalam sungai. Kemudian dipeliharalah Nabi Musa alaihi salam di tengah-tengah keluarganya Fir'aun. Lihat, tumbuh di tengah keluarganya Fir'aun. Tapi apakah itu memudaratkan Nabi Musa? Jawabannya tidak. Allah tetap menjaga beliau. Qala wa huwa Musa alaihi salam tiflun radhiun, ya, tufarikuhu ummuhu tilkal alhaniyah al-mushfiqah. Coba perhatikan Musa alaihi salam. Ketika itu dia masih menjadi seorang bayi yang masih membutuhkan susu ibunya. Kemudian ibunya memisahkan dia, ibunya yang penuh dengan kasih sayang ini terpaksa memisahkan dirinya. Tilkal ar-rahimah al-karimah tufarikuhu wa tukzifuhu fit tabut. Ibu yang demikian penuh kasih sayang, ibu yang demikian penuh, ya, cinta kepada anaknya ini terpaksa berpisah, terpaksa memisahkan anaknya dan meletakkan anaknya tersebut di dalam sebuah peti. Thumma yukzifuhu fil yami ma'at tabut. Kemudian, ya, thumma yukzifu fil yami ma'at tabut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam terpaksa dihanyutkan ya, di apa, dihanyutkan di sungai. Tsumma yaltahiqu ahlu dzulmi wal baghi wal qatli wal udwan. Kemudian dia pun dipungut oleh sekelompok orang yang penuh dengan kezaliman, sekelompok orang yang penuh dengan perbuatan dosa, yang sering membunuh dan bermusuhan. Yaltahiqu alu Fir'aun, dia diambil oleh keluarganya Fir'aun. Ya, fayalaha min faji'ah, wayalaha min musibah. Maka ini merupakan bencana yang demikian tragis. Ini merupakan musibah yang demikian besar. Ya, ketika bayi ini ya dididik oleh orang-orang yang fajir. Ya, bahkan bapak angkatnya adalah seorang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Nabi Musa terpaksa, Allah, Nabi Musa alaihissalam terjatuh ke tangan orang-orang semacam ini. Walakin man dalladhi raddahu ila ummihi kai taqarra aynaha wala tahzan. Akan tetapi siapa yang kemudian mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya agar merasa tenang ibunya dan tidak lagi bersedih? Kan ceritanya ketika itu Nabi Musa alaihissalam ini, ya, ibu angkatnya mencari wanita yang bisa menyusui. Ya, kemudian datanglah ibunya Fir'aun, ibunya Musa alaihissalam. Kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalam inilah yang kemudian apa, menyusui Nabi Musa alaihissalam. Baik. Wa waniladi hafizahu minasu'i wal makruh fi baiti dzulmi wat tughyan. Dan siapa juga yang telah menjaga Nabi Musa alaihissalam dari keburukan, dari perkara-perkara yang dibenci dalam rumah, dalam sebuah rumah yang penuh kezaliman dan perbuatan melampaui batas. Ya, maniladi asamahu ayata'allama fi hadhil buyut safkud dima wastihya'in nisa wadahu sibyan. Siapa yang menjaga Nabi Musa alaihissalam dari mempelajari, ya, di rumah tersebut bagaimana cara menumpahkan darah, ya, bagaimana untuk menawan para wanita dan menyembelih anak laki-laki, ya. Padahal ini kebiasaannya Fir'aun ketika itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak terpengaruh sama sekali untuk melakukan kejahatan yang semisal. Qala innalladhi asamahu wa hafizahu wa ra'ahu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjaga, melindungi dan merawat Nabi Musa alaihissalam pada hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Falahul hamd. Hanya segala pujian hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah ada di tangan Allah. Walaupun dia tumbuh di sebuah rumah, ya, Allah akan jadikan sebab yang menyelamatkan dia dari kesesatan, dari kebengisan penghuni rumah tersebut. Ya, Allah akan selamatkan dia. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam, ya, terselamatkan dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian contoh selanjutnya diberikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, contoh lain tentang hidayah. Ini kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ada seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Padahal, ya, bapak dan ibunya adalah seorang yang taat, tapi anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan hidup, dia akan membuat tersesat bapak dan ibunya. Kemudian kata beliau, wahahu gulamun akhar abawahu mu'minan lakinnahu tubi'a kafiran kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan pula, ada seorang anak, kedua bapak ibunya adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi dia telah ditetapkan sebagai seorang yang kafir sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Famada asahuma an yasna'a ma'a hadzal gulam alladhi tubi'a kafiran. Maka apa, bagaimana kehidupan mereka, ya, apa yang akan mereka lakukan dengan seorang anak yang telah ditetapkan bahwa dia menjadi gembong kekufuran. Qatalahul Khidir, maka Khidir pun membunuhnya. Wastankara Musa alaihissalam dzalika fa'atabahu al-Khidir, ya, fi dzalika wa bayyana lahu hikmatullah fidzalik. Maka kemudian, ya, Nabi Musa alaihissalam mengingkari perbuatan Nabi Khidir tadi, ya, dan kemudian Nabi Khidir balik menyalahkan Nabi Musa, lalu dia pun menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah." Ya. Maka kemudian mereka berdua berjalan sampai mereka berdua, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak laki-laki. Maka Nabi Khidir pun membunuh anak laki-laki tersebut. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra." Ya. Nabi Musa memprotes perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. "Apakah engkau membunuh sebuah jiwa yang tidak berdosa? Ya. Engkau telah mendatangkan atau telah melakukan sesuatu yang demikian mungkar." Lalu Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, "Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra." Ya, beliau mengatakan, "Bukankah telah aku katakan kepadaku bahwa sesungguhnya engkau tidaklah mampu untuk bersabar denganku?" Ila qaulil Khidir, sampai kemudian Khidir mengatakan, "Ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma." Kata Khidir alaihi salam, ya, adapun anak laki-laki, ya, kata beliau alaihissalam, ya, "Alam aku laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra." Bukankah aku telah katakan kepada engkau, wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar denganku. Ya. Kemudian beliau pun mengatakan, "Adapun anak laki-laki yang kubunuh tadi, maka kedua bapaknya adalah orang yang beriman. Maka kami pun merasa khawatir dia akan mendorong orang tuanya tersebut pada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna ayyubdilahuma, maka kami menginginkan untuk mengganti anak tersebut. Maka Rabbmu menginginkan agar diganti anak tersebut dengan sesuatu yang lebih baik, ya, zakatan wa aqraba rahma, yang lebih bagus keadaannya, lebih suci keadaannya dan lebih dekat kasih sayangnya." Ya. Jadi apa? Ada orang tua yang beriman tapi anaknya, ya, malah menjadi gembong kekufuran. Makanya Nabi Khidir alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak tersebut. Dengan harapan, dengan apa? Dengan harapan nanti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun bapaknya beriman, bukan berarti kemudian anaknya juga ikut beriman. Ya. Fala nadhhab ba'idan. Fa nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Ya, nash'an yatiman yatimal abawain sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita pergi jauh-jauh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya Allah Subhanahu wa taala dan penghulu dari segenap anak Adam, nasya'a yatiman. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Nabi alaihi salatu wasallam demikian keadaannya. Ya, enggak ada yang membimbing beliau karena bapak dan ibunya sudah tidak ada. Wa nasya'a fakiran, kadzalika faman alladhi hafizah. Dan beliau, ya, tumbuh dalam keadaan fakir. Maka demikian juga kita tanyakan, siapa yang telah menjaga beliau? Ya, tumbuh dalam keadaan yatim, tumbuh dalam keadaan fakir, tapi siapa yang menjaga beliau? Ya, wa qadhafa fi qalbihi al-iman wa auha ilaihi al-Qur'an. Siapa pula yang telah memasukkan kepada hati beliau keimanan dan mewahyukan kepada beliau Al-Qur'an? Innahu Allahu subhanahu wa ta'ala falahu ni'matu walahu al-fadlu walahu al-thana' al-husn. Sesungguhnya dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu berasal dari Allah, keutamaan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian-pujian yang baik itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun beliau tumbuh dalam keadaan yatim, ya, anak yatim, ya, tidak, kebanyakannya enggak ada yang merawatnya, enggak ada yang mendidiknya. Ya, tapi Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lingkungan buruk yang ada di sekitar beliau ini tidaklah kemudian memudaratkan Rasul alaihi salatu wasalam. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di sini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya kita menyadari betul, ya, hendaknya kita menyadari betul bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh seorang bapak, sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menjadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, ini tidak bisa lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Akan tetapi yang menentukan ya, yang menentukan apakah mereka menjadi ya generasi yang kita idam-idamkan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat penting untuk kita sadari betul dalam proses pendidikan anak-anak kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya pertemuan kita di pagi hari ini. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana pengaruh doa ya bagi kesolehan anak keturunan kita. Lakin bilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian bagi yang berada di Zoom, kami persilakan untuk bertanya.